Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul muslimin hadirin rahimakumullah, hadaniyallahu wa iyakum ajma'in. Ngelajengaken pembahasan ahkamul al-janais, kita duki pembahasan as-salatu alal janazah. Kata singang samun kita sebutaken bilih as-salatu alal mayyitil muslim fardu kifayah. Nggih, nyolati mayit muslim niki hukume fardu kifayah. Fardu kifayah kata singang samun kita sebutakan. Lan ugi samun kita sebutakan bilih wonten pinten-pinten golongan utawi wonten kalih golongan ingkang boten wajib nyolati utawi boten wajib disolati. Sinten? At-tiflu alladzi lam yablugh, nggih, bocah cilik sing durung balik. Lan ingkang nomor kalih tiang ingkang mati syahid. Tiang ingkang mati syahid. Ananging ampun dipahami mboten kenging nyolati. Nggih. Tegese nek onten bocah cilik mati niki mboten wajib disolati. Utawi onten tiang sing syahid mati teng medan peperangan niki mboten wajib disolati. Ning disolati kenging disyariataken nyolati. Nggih, kata singang samun kita sebutaken. Pembahasan salajengipun hadirin hafizakumullah, pembahasan ingkang salajengipun termasuk tiang-tiang ingkang dipun anjuraken lan dipun syariataken dipun solati niki man qutila fi haddin min hududillah. Nggih, wae mun bocah cilik mati disolati. Wong sing mati syahid nggih kenging di solati utawi dipun syariataken disolati. Ingkang nomor 3, man qutila fi haddin min hududillah. Wong sing dipateni sebab hukuman. Sebab hukuman. Kata sini riwayat ingkang samun kita sebutaken wonten tiang estri min Juhainah dheweke suan dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam nang kahanan dheweke niku bobot hasil sekang zina. Faqalat ya Nabi Allah asabtu haddan. Kula niki kenging musibah ingkang kedah dipun hukum. Kula hukum ya Rasulullah. Dhewe dheweke niki nglampahi napa? Zina. Terus Rasulullah niku ngundang waline tiang estri niki lan dipun tangleti waline kaadaane sinten? Keadaannya tiang estri niki. Ya ternyata nggih senes tiang sing gemblung utawi napa nggih tegese waras. Nggih sing akhire napa ditegakaken had, ditegakaken hukuman, dirajam. Nggih sasampunipun dipun rajam, summa shalla alaiha. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Nggih nyolati. Nyolati sinten? Wong waton zina nggih sawise nglairaken terus di rajam terus Nabi sallallahu alaihi wasallam nyolati. Faqala lahu Umar. Monggo Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu matur dumateng Rasulullah, "Tusolli alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat." Napa jenengan nyolati tiang ingkang zina ya Nabi Allah? Tiang niki zina ya Rasulullah. Napa jenengan nyolati? Jenengan kok nyolati ngaten? Jenengan kok nyolati? Napa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasa'athum. Teman-teman dheweke wis tobat. Taubat sing seumpamane dibagi ing antarane 70 sekang penduduk Madinah rata. Kese nemen banget ulih tobat. Hal wajadta taubatan afdhal min anjadat binafsiha lillahi ta'ala. Apa kowe tau nemokaken wong sing taubat sing luwih utama tenimbang wong wadon ki mau nyerahaken awake maring Allah ta'ala? Jaluk dinapa? Dihukum. Nggih, niki mbuktikaken tiyang sing ninggalan niku sebab hukuman, sebab dipateni, sebab dihukum nggih. Niki di salati. Nggih, niki dereng terakhir nggih. Nggih, kita lajengaken. Ar-Rabi. Nggih niki mboten salah sing terakhir niki. Ar-Rabi. Ingat nomor sekawan. Al-Fajir Al-Mumba'is fil Ma'asi wal Maharim. Ibnu sebutakan dening Al-Albani rahimahullah. Wong sing fajir. Wong sing bergelimang ing dalam perkara maksiat. Wong sing kecemplung ing dalam perkara-perkara haram. Kados dene wong sing ninggalaken salat menurut sebagian pendapat nggih. Sebab wong sing ninggalaken salat dheweke duwe keyakinan salat niku wajib menurut sebagian ulama nyebutaken iki dereng napa? Dereng kafir. Wazani wong sing zina mati durung tobat sekang zinane mboten dihukum, tegese mboten ditegakaken hukuman mati nang kahanan dheweke niki napa gawat dosa zina. Wa mudmini al khamri wong sing minum khamr, pecandu khamr lan sejenise sekang wong-wong fasik niki disolati. Tegese nek ninggal niku disolati. Ini termasuk wong sing bunuh diri umpamane. Kenging disolati. Nggih. Wong sing napa? Bunuh diri. Napa wong bunuh diri kafir? Lah napa kafir? Lagi wong sing bunuh diri niku napa hukumnya kafir? Boten kafir kan? Mung dosa gede. Nggih, niki tiyang lambai dosa napa? Dosa gede. Terus? Langi wong sing bunuh diri nggih, mateni awake dhewek, uli mati niku sebab dipateni dening dheweke. Paham? Niki kan boten kafir. Lah dalil nek niki kafir napa? Muslim ta sing muslim. Ning dosa gedhe. Lagi mung napa mawon nggih bunuh diri neng nggih. Nggih bom napa bunuh diri neng nggih. Kendet napa nggih racun napa nggih napa? Niki wong sing bunuh diri, niki ta sing apa? Muslim. Itu bisa menggantar dapat. Ya, ada. Lagi selagi dia wong niku ta sing muslim mukmin, nggih akhir-akhir ya ujung-ujungnya teng pundi? Surga. Nggih, kula njenengan mboten seneng lah nggih maring wong sing bunuh diri. Ning nalikane dheweke ninggal, nggih disolati. Cuman ulama ngemutaken walakin la yusalli alaihi as-sultan al-am. Ini sebagian ulama nyebutaken sultan am tegese pemimpin umum utawi mumane niku presiden utawi sebagian sanes nyebutaken ulama-ulama ahluddin niki mboten perlu napa nyolati. Sebab bunuh diri kuburane utawa opo bunuh diri. Onten apa? Onten nggih. Nggih mungkin nggih. Nggih niku masalah sanes mungkin nggih. Niki sing jelas wong sing mati bunuh diri niki mboten kafir. Saking sisi pundi kafire? Lha nggih saking sisi pundi kafire? Syirik mboten, nolak agama mboten. Lha nggih, bantah wajibe salat mboten, bantah wajibe zakat mboten. Mung dheweke niki bunuh diri. Dosa gede. Dheweke niki nglakoni napa? Dosa gede. Lah umpamane wonten tiyang sing bunuh diri, niki nek mati nggih di salati. Lan nggih tokoh-tokoh, makanya dipun sebutaken dening Al-Albani rahimahullah, wong sing berkelimang kelawan maksiat. Nggih. Niki napa? Illa annahu yambaghi ahlul ilmi wad-din ayyada'us salata 'alaihi. Mung baik ahlul ilmi, ahluddin, para ulama, tokoh-tokoh agama niki ninggalaken nyolati wong-wong sing kaya kowe mau kada. Nggih mboten ngaten ketinggalan nggih. Mboten kita lami mboten. Nggih. Nah, unsurin apa? Uqubatan wa ta'diban di amsalihi. Niki men dadi pelajaran nggih. Wong-wong sing semodel kaya niku, dadi pecandu khomer, dadi meninggalaken khomere sebab kok nek mati ora disolati dening sinten? Dening sinten? Tokoh-tokoh, dening pimpinan-pimpinan. Kaum men akan udah nyolati. Nggih. Illa annahu yambaghi li ahli al-ilmi wad-din ay yada'us salata 'alaihim uqubatan wa ta'diban li amsalihim. Berarti intine niku teng pendidikan lah. Unsur pendidikan. Unsur niku unsur napa? Pendidikan. Jadi men wong-wong sing ahli maksiat, wong sing berkelimang kelawan dosa maksiat, perkara haram niki dadi berubah unsur niku menjadi mikir. Dening kae ora nyolati, kae ora nyolati, kae ora nyolati. Ngaten nggih? Ndakan mati ora salati. Nah, ndakan matine ora disolati dening tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama niki sing maksud nggih? Nah, akhirnya dheweke niki berpikir, akhirnya niki berusaha ninggalaken apa? Perkara-perkara maksiat. Niki tujuane niku, nggih, tujuane niku. Nggih. Nggih, kedah wonten sing napa? Nyolati sebab salatul mayit niki fardu kifayah. Nggih sinten lah wonten sing nyolati. Keluargane niki biasane nggih gelem nyolati. Termasuk wau tiyang sing mati bunuh diri. Nggih, wong sing mati bunuh diri. Bon nggih. Nggih, kita lajengaken dalil-dalil ingkang dipun sebutaken dening Al-Albani rahimahullah. Kama fa'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa fi dzalika ahadits. Kaidene apa sing dilakoni dening Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam perkara niki wonten pinten-pinten hadis. Tegese ing dalam perkara wong sing ahli maksiat mati, wong sing kecemplung perkara-perkara haram niki ninggal, wong sing zina, wong sing minum khamer, nggih, wong sing nguntet nalikane perang, wong sing bunuh diri. Niki wonten riwayat-riwayat testo niki. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika ahadits. Nah, kaitanipun kalian sepantese seyogiane ahlul ilmi, ahlud din niki ora nyolati kaya dene napa sing diamalaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wonten pinten-pinten riwayat. Kita tingali hadis yang nomor pindah. An Abi Qatadah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya li janazatin sa'ala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikane diundang sebab ana jenazah diundang kan niliki kenyulati sa'ala anha. Rasulullah tanglet kahanan jenazah kowe mau. Nabi sallallahu alaihi wasallam niku napa? Tak tanglet, nggih. Takon maring wong-wong keadaane si jenazah niki. Fa in asna 'alaiha khair, fa in usni 'alaiha khairun, qama fa shalla 'alaiha. Nalikane mayit kuwi mau dipuji-puji. Si mayit napa niki? Mayit sing apik. Nggih, nalikane mayit niku dipuji nganggo kebagusan-kebagusane. Tegese wong-wong niku ngomongake niki mayit sing napa? Sing apik. Nggih. Qama fa shalla 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam niku terus napa? Nyolati. Nanging nalikane kosok baline. Eh, nalikane napa? Kosok baline. Fa in usniya 'alaiha ghairu dzalik. Nek kosok baline, iki sik kosok baline napa? Mayite niki wong-wong nyajat, nyelak maring si mayit, maring si jenazah. Qala li ahliha sa'nukum biha. Rasulullah ngendika maring keluargane, wis kowe urusanmu. Kowe urusanmu. Tegese Rasulullah mboten purun apa? Nyolati. Walam yusolli alaiha. Rasulullah ngelarang nyolati mboten? Mboten. Rasulullah mboten ngarang keluargane niku sami napa? Nyolati. Ning Rasulullah dhewe mboten purun apa? Nyolati. Nggih. Unsure kados sing dipun sebutaken dening Al-Albani rahimahullah nggih men dadi jerak nggih sinten sanese sing tesi pada urip niku men jerak napa men jerak niku Ini suatu tadi pelajaran lah kita ingatkan, ya? Suatu tadi pelajaran. Ya, suatu tadi pelajaran. Hadis yang nomor kali. Hadis yang nomor kali. Wonten kasus tiang ninggal nang kahanan bunuh diri. Nalikane zaman Rasulullah niki, nggih. Wonten tiang sing bunuh diri. Nggih. Lan niku dilaporaken maring Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu annahu mata. Faqala ma yudrika? Qala ra'aituhu yanharu nafsahu. Apa sing kowe weruh nang kahanane dheweke? Apa sing kowe weruh? Sing kowe ngerteni dheweke kahanane kepriwe? Tiang sing laporan maring Nabi niki ngendika? Sanjang nggih. Aku weruh kula ningali dheweke ya Rasulullah bunuh diri. Nggih, bunuh diri. Saya dipahami ya, jadi sonten tiang sing bunuh diri. Rasulullah dilapori ngaten, ya. Terus Rasulullah tanglet, ma yudrika, qala ra'aituhu yanharu nafsah. Kulo tingali tiang niki bunuh diri ya Rasulullah, bunuh diri ya Rasulullah. Eh. Kala anta ro'aitah, kue bener-bener weruh. Gimana kau gak? Kue bener-bener apa? Weruh. Kala na'am gih ya Rasulullah. Kala idhan la usalli alaih. Ini kayak gue, aku rarap nyolat. Rasulullah ngelarang nyolatnya bukan? Bukan. Ini tokoh apa ada di bangsa? Nanti kan tokoh. Gih. Nabi sallallahu alaihi wasallam niku tokoh agama. Ana wong bunuh diri mati. Rasulullah ora nyolati. Lagi wau judulin apa wau tengajeng judulin apa? Wong sing berkelimang maksiat, dosa, perkara haram disolati. Mung bae ahluddin wal ilmi niki apike ora nyolat. Niku men dadi napa wau? Nggih Rasulullah mboten ngarang wong-wong sami napa? Oh nggih, dadar masalah mboten nyolat kok. Ora apa-apa. Lah nggih, walaupun teng ajeng kowe urusanmu, tegese keluarga men sing nyolati keluarga. Senes Rasulullah mboten purun nyolati, sebab niku men dadi napa? Pelajaran. Geng, tokoh agama nih merintahkan maring sinten keluargane kon nyolati. Dheweke mboten apa? Nyolati. Nggih, merintahkan keluargane salati. Ning aku arep nyolati. Paham nggih? Napa dereng paham nih? Gini ku wau unsure niku unsur men dadi pelajaran. Dadi men wong-wong sing ahli maksiat, wong sing bergelimang kelawan dosa haram niki dadi pada mareni pada tobat. Nah niki sing kula sebutaken ning sayange di toko-toko agama malah dadi pendukung maksiat. Nah, ini repot ini ki dadi ne kan. Repot apa mboten repot? Nggih mboten nggih. Yo ora repot. Lah iki tegese napa? Lah wong tokoh agama ini niku wae dadi pendukung maksiat. Lah napa bali masyarakat te? Sing awan sing niku lho, napa mboten repot? Lah tokoh-tokoh agama niku malah jadi pendukung-pendukung napa? Maksiat. Sing dondongane iku ampun nyedek-nyedek napa? Maksiat. Niki malah jadi pendukung maksiat. Padahal tokoh-tokoh agama niki nggo napa? Nggo panutan. Nggih, kados sing sampun kula sebutaken wingi nggih. Bayang ngantuk. Ini kan memprihatinkan. Jenenge niku memprihatinkan, nggih. Nggih, padahal tokoh agama ahluddin wal ilm boten merendahaken, umpamane boten ngongkon-kon pada maksiat, ning dheweke niku kecemplung maksiat, nglakoni maksiat. Niku wis dadi ukuran lho, kae, Mbak. Lakoni secara tidak langsung ngajak ngaten niku lho. Senajan boten ngajak ngangge napane? Lesane, ngajak ngangge tindakane. Sebab niki dheweke tokoh. Nggih. Keprian sih. Nggih. Tokoh-tokoh agama niki malah dadi pendukung-pendukung maksiat. Nggih. Konora-konora negani maksiat niku tes abot. Tes angel ngoten niku lho. Tes pekewu riku napa nggih. Padahal niku wau umumane mboten rentaken ken nglakoni tiang-tiang ken nglakoni maksiat dheweke nglakoni maksiat niku mawon pun dadi menjadi landasan kan. Kayak semacam rekomendasi wong kae be anu ya niku. Nggih. Nggih. Lah nggih wong nyolati jenazah umumane tokoh agama niku nyolati jenazah mawon jenazah sinten wau. Jenazah sing ahli maksiat niku mawon mboten apik nggih. Ortese mboten sugiane. Soal haram sing mboten haram nggih. Paham nggih? Tegese wonten tiyang ahli maksiat. Dheweke ninggal. Terus tokoh-tokoh agama nyolati mboten haram. Ning mboten sugiane ngeten niku. Ora sepantese. Sebab napa? Sebab niku men dadi pelajaran nggih sinten? Lanek terus tokoh para ahli ilmi ahluddin niku nyolati lah wong keter wong nglakoni apa bae be disolati ahluddin ya pada nyolati akhirnya mboten kena efek napa jera niku sok kuline wae lanek tokoh-tokoh agama niku kecemplung maksiat ngakoni maksiat malah jadi pendukung-pendukung maksiat kepripun keadaan masyarakat coba. Laung KHB KHB anu akhirnya kan malah gue contoh lah ada ngelakoni nyumani aja ngelakoni agama aja kenceng-kenceng sih aja kenceng-kenceng apa? Aja kenceng-kenceng apa? Aja kenemen-nem jadi gak bisa ngelakoni laung KHB sing biaya sepupu tekuk laung kowe sing bocah wingi sore belajar agama bini pirang dina kaya sing ya sok suci temen kaya ini kok pancen lagi napa lah gini ke ini ke ketinggalnya butuh direnungakan bareng-bareng ya ini ke butuh direnungakan bareng-bareng sebab nek tokoh-tokoh agama niku pun mboten sami jaga agama, nah ini bahaya kan. Ya wong tokohnya agama bisa orang jaga agama coba. Apa maning masyarakat awam kan? Wong tokoh-tokoh agama kenceng be masyarakat durung karuan. Lah mamali tokoh-tokoh ini lembek nggih. Mboten milah-milah ndi sing kena ndi sing ora, tabrak mawon, nggih. Nggih, dawuh niki intine niku jane teng al-wala wal barok nggih. Pundi sing di kudune di disenengi, dibela, didukung, pundi sing kudune ditolak sing kudune ditinggalaken, sing kudune berlepas diri pundi. Nah niki kadang-kadang kurang niki ing dalam masalah niki. Wala wal barone niku tesin apa? Tesi kurang. Iki jane nggih ngerti kula nggih ngerti nek niku jane mboten kula kenging ning premen ning wong tangga sih. Nah niku niku sing di sing maksud wala wal barone niku dereng napa? Dereng mapan ngaten niku nggih. Nggih. Karena itu harus jadi kecundungan. Nah, gih kita jangan hadirin Allah. Datas kisah ingin dipersebutkan wau terakhir wau, anten tiang sing bunuh diri. Terus Rasulullah SAW dikenapa apa? Idan la usolli alaih. Nek kayak gue, aku rarep nyolat. Ani yang dengeri kibut Rasulullah buatin larang tiang-tiang ken samin apa? Nyolati. Mboten larang Rasulullah wonten tiyang sing nyolati mboten larang. Mung dheweke niki Nabi sallallahu niku mboten purun apa? Nyolati. Niku men dadi wau pelajaran. Nggih, wonten malih riwayat, niki riwayat ingkang nomor 3. An Zaid ibn Khalid fi hadis imtina'in nabiy sallallahu alaihi wasallam minas salati ala al-ghal wa qawluhu li ashabihi sallu ala sahibikum inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Nggih, niki hadis ingkang nomor 3. Hadis ingkang nomor 3 ingkang nyebutaken masalah niki. Hadis saking Zaid bin Khalid ing dalam hadis fi hadisi ing dalam hadis imtina'in nabi nolake nabi sallallahu alaihi wasallam nyolati maring wong sing nguntet nang peperangan nguntet napa nguntet napa nggih Rasulullah ngendikan apa sallu ala sahibikum wis ngene salati dulurmu kancamu salati Rasulullah merintahkan ken sami napa nyolati ning Rasulullah mboten purun apa nyolati. Ya Rasulullah mboten purun apa? Nyolati. Ning Rasulullah merintahkan maring wong-wong kan sami napa? Nyolati. Bun jelas niki masalah niki. Nanti wong sing matine nang kahanan gawa dosa-dosa maksiat-maksiat bergelimang kelawan dosa niki tetep di solati. Mung bae ahlud din wal ilmi niki mboten sepantesen apa? Mangga wonten masalah? Wong sing berkelimang maksiat. Nggih, toko-toko agama bagus e aja nyolati. Nah niki balik-balik teng pembahasan sing wingi masalah wong sing ninggalkan salat. Niki wonten perbedaan pendapat. Nggih. Okay. Wong sing ninggalaken salat mati. Nggih. Okay. Niki wonten pinten-pinten? Wonten perselisihan pendapat. Sebagian ulama ngukumi pokoke wong sing ninggalaken salat hukumi napa? Kafir. Niki termasuk pendapat pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil, Syekh bin Bas. Ulama-ulama Saudi kata sing galah pendapat niki. Nek jenengan aja melu pendapat niki, niki pendapat sing kuat. Nah, sebagian ulama nyebutaken napa? Wong sing ninggalaken salat niku ditingali, dideleng oleh ninggalaken salat niku sebab napa? Nek dheweke ninggalaken salat bantah wajibe salat dihukumi napa? Kafir. Ini dheweke ninggalaken salat sebab kaslan. Niki sebagian ulama nyebutaken dereng tingkatan kafir. Bebas setahun. Dina wah di fidya. Mboten nonton dalil wong ninggalaken salat niku di fidya mboten nonton. Kias mboten tenggone niku jenenge. Umumane dikiasaken maring Puasa nggih. Niku gias sing ora nang panggonane. Ya akhirnya wong niku ngremaken salat. Akibat saking salah niki wae nggih. Nah, sewenge kok nek ninggal ninggalaken salat pirang tahun kok vidyae semene-semene wong kudu bandaku pirang-pirang aman kan. Akhirnya wong niku ngremaken apa? Salat wong ngater engko di vidyae rampung. Mboten nonton dalil sing nyebutaken wong sing ninggal salat niku fidyah. Nemu saking pundi niku dalile. Ini berkembang nggih. Ya. Niki berkembang. Ngene kepepetek niku mboten kena njaluk mati. Wong sing mriyang yang parah. Paling donga, ya Allah, pejahi kula nek pejah niku sae. Ngaten ya? Terus leres, ya larangan sing nemen larangane. Bahkan riwayat-riwayat nyebutaken wong sing mati bunuh diri bejang disiksa tengrikan niku nganggo alat bunuh diri. Nggih, alat sing dheweke niku nggunakaken alat wong nggih napa? Bunuh diri. Nek kuwi mati bunuh diri nang kendhat ya tengrika nganggo niku. Angge bom bunuh diri nggih nganggo niku. Berat. Ning dalil sing nyebutaken kafirin apa? Mboten nate sing nyebutaken kafir. Oh niki. Nggih, dados niki kaitanipun kalian zakat fitrah lan kaitanipun kalian salat jenazah. Jadi wong niku duwe persepsi, duwe pemahaman zakat fitrah diantaranya ya dibagi kaken maring pakaum. Sebab engko nek ora pakaume ora dibagi, engko nek mati mbok ora di sembayang. Jaman. Mungkin niku pola pikir zaman biyen. Zaman sini kita sih. Mungkin zaman biyen. Lah nek niku zakat fitrah, niku kan kados sing sampun sering kita sebutaken. Zakat fitrah niku alokasine tegese niku zakat fitrah niku dibagikaken ke sinten? Mung rong pantan apa ya? Asnaf fakir lan apa? Miskin. Tok matan lil masakin niku tok. Nggih, sepantan malah nggih, segolongan mawon. Tok matan lil masakin. Nah, niku kaitane dengan kalian wau. Lah, kaume deleng, kaume niki sugih apa melarat? Lah nek kaume niki wong sing ora miskin, kok jenengan niku maringaken zakat fitrah maring wong sing ora miskin, nggih salah. Alokasi kan salah jalur. Ini nek kaum miskin iki mboten masalah. Lan mboten nonton hubungannya kalian dheweke nyolati, kalau mboten nyolati makin nikmati ngoten niku nggih. Mboten nonton zakat fitrah niku hubungane kali niku mboten nonton. Wong zakat fitrah niku tok matan dil masakin kan aweh pangan maring wong-wong miskin sing unsure aja nganti nang dina aib. Ana wong sing napa? Kekurangan pangan, dadi men pada seneng kabeh. Ora ana hubungane karo nyolati jenazah mboten nonton hubungane. Nah, cuman wau kekhawatiran-kekhawatiran wis kok mbok bre-bre wong kaume wis di jasane napa? Niki tiyang jasane gede maring si kaum. Ngaten menawa nggih? akhirnya lah mbok ngapa amalane apa bae niki tiyang mbok musyrika umpamane niki mati niki tetep napa disolati. Nah, niki nggih kaum sing salah nek kaya niki wong guna musyrik mati musyrik kafir mboten kenging napa disolati. Nggih, niki pancen kadang-kadang dunya niku pancen bisa mengikat nggih. Wis kadung dine dunya. Napa diloloih dunya napa-napa. Enggak, akhirnya mboten kepenak niki niku perasaan niki niku mulane ngati-ati masalah dunya. Nggih fitnah dunya. Wis kadung dibantu pirang-pirang. Ngerikan itu gawe kan orang bantu sih kepri gue mesti bantu pirang-pirang ini. Nah ini ngati-hati masalahnya. Nah niku mesinnya wow onten sikap walawal baro ngerikan bantu ngeriki niki diwayai terus nalikane nyikapi permasalahan gak onten walawal baro niku wow kenan dukung nek niku ma'ruf mboten kenging yang dukung nek niku napa mungkar. Wis ma'ruf mungkar dukung kabeh ya. Nah niki akibat saking diantarane sebab napa dunia kan? Dunia. Oke, pripun Mang Martin? Tes wonten mali mboten nggih? Nggih niki mungkin wae nggih ampun salah paham nggih. Niki penting nggih kula tegasaken malih, ampun salah paham nek wong sing ahli maksiat niku mboten kenging disolati, ampun salah paham. Wong sing ahli maksiat mati nggih solati. Solati. Tegasane nek mboten disolati nggih keliru, salah. Nah, cuman wae ingkang perlu ditekanaken ahluddin ahlul ilmi niki kata singan dipun sebutakan dening Al-Albani rahimahullah illa annahu yambahi li ahli al-ilmi wad-din ayyada'us salata alaihim mung bae seyogyane ahluddin wal ilmi niki ninggalaken nyolati wong-wong mau seyogyane nggih sing mau nene nyolati niki mboten dosa mboten nggih cuman wow nggih pelajaran nggih sinten wong-wong sing pada kecemplung kaya dene dewek-dewek niku aku kecemplung. Men mikir ngeten niku lho. Niki ampun salah paham nggih, mangke kula kuwatirne jenengan sami salah paham wong sing ahli maksiat ora kena disolati. Nah niku mangke kan berarti salah pemahaman niku. Lah nek niku nggih mboten nggih. Mbok ketone salata kajano. Sebab betekuk ning ahli musyrik ngerti sedunia bina. Lah nggih tegese niku musyrik, nggih wong sing musyrik ngerti temen nggih. Niku ku dak ana menangis temen. Nggih mboten kenging disolati. Mboten kenging disolati. Lah nggih musyrik sini nggih. Lah mbok ketone salat jemuan apa mawon lah. Nggih niki musyrik. Nggih dukun umpamane. Lah nggih musyrik kan niku. Lah nggih musyrik lah pun niku. Niki mboten kenging napa? Nyolati. Disolati. Termasuk nggih wong-wong sing biasa mboten mung ahlul ilmi. Paham ya? Nah, niki sing kadang-kadang ahlul ilmi nggih mboten pilah-pilah. Pokoke kabeh wong mati napa? Lah niki dudu ahlul ilmi berarti. Ya niki dudu ahlul ilmi kabeh wong niku senajan musyrik disolati nggih dudu ahlul ilmi berarti. Wah, wow, sing disebutaken niki ahlul ilmi nggih, niku mboten sepantese, mboten seyogane nyolati. Tegese niku apike ninggalaken nggih. Yambagi li ahli ilmi wad-din ayada'us salata alaihi. Niki maring sinten wong sing ahli maksiat, dudu wong sing musyrik. Musyrik haram jelas. Mati musyrik nggih, mati gak apa-apa dosa syirik akbar. Paham? Syirik akbar nggih, sene syirik cilik. Seniki omongane yang niki mungkin nambahi penjelasan ya. Seniki tiyang ngomongane duwe jimat. Nganggo jimat. Nah, seniki kula tanglet jenengan ngetes. Wong sing nganggo jimat niku musyrik cilik napa musyrik gedhe? rasaku lagi musyrik gede niku. Rasaku lagi musyrik gede. Sebab niku ngendelaken niku sih. Sebab ngendelaken niku sih. Kayaan meng niku. Nah niki butuh dirinci. Niki wong mati gawan apa? Jimat. Niki butuh dirinci. Wong sing nganggo jimat niki butuh dirinci. Nek dheweke duwe keyakinan jimat niku sing bisa nolak bahaya. Sing bisa ngilang, sing bisa ngilangi madorot, sing bisa ngilangi penyakit lan sanese. Jimat niki nggih. Niki berarti syirik akbar. Paham? Niki tiyang niki nganggo jimat. Terus dheweke keyakinane napa? Ki jane mung sebab tok. Sing bisa ngapa-ngapa Allah. Kayak mung sebab kayak besi kuning keris napa mungkin tali lawe napa lawe napa-napa kayak mung sebab mung sebab tok dene aku yakin sing bisa awe manfaat sing bisa nolak madarat Allah. Niki syirik cilik dulu-dulu. Oh beda nek dukun. Dukun niku sing dimaksud teng riku, sing dimaksud teng riki niki ngantos tingkatan ngaku-ngaku ngerti perkara gaib. Pernah-pernah nah. Dukun niku pernah-pernah banyak pernah. Ya soal bahasa kenging-kenging mawon. Nek nganti ana wong sing ngaku-ngaku ngerti perkara gaib, kengko bakal kiye. Nah niki pun beda sing kali sing niki wau sing wong sing nganggo napa? Sing nganggo jimat. Ya nambani jadi ndang ning gelantaran. Lah, mulane wau. Nggih. Lah niki, dados umpamane wong niku nganggo jimat. Terus jimate niku diyakini niki mung sebab. Ki mung sebab tok. Dene sing bisa nolak, sing bisa awe manfaat, sing bisa nekakaken faedah, sing bisa nolak madarat Allah. Niki syirik napa? Alasannya napa? Nek niki dianggap syirik cilik. Sebab Allah Ta'ala orang dadekaken alat-alat mau, jimat-jimat kowe mau dadi sebab. Allah mboten dadekaken benang dadi sebab, Allah mboten dadekaken wesi kuning niku dadi sebab, keris dadi sebab, perkutut dadi sebab. Nggih, sebab mungkin nonton sing jimate perkutut. Niku Allah Ta'ala orang dadekaken kowe mau dadi napa? Benten kalian misale tiang niku maca ayat kursi. Ayat kursi niki bisa jadi sebab lan sesuai kalian syariat niku bisa jaga napa? Tiang niku. Allah jaga tiang niki sebab nalikane tiang niki maca ayat napa? Benten kan? Ning amu dipahami ayat kursi jimat. Ya wong benar-benar niku. Nah, mulane wae kudu rincian. Lha wong mati gak jimat. Niki tiang niki keadaannya keyakinannya akidah napa? Nek dheweke ngantos tingkatan keyakinane jimat niki sing bisa nolak bahaya. Sing bisa ngilangi bahaya. Depian sing bisa nekakaken manfaat. Nah niki mun tingkatane napa? Syirik akbar. Nek kaya niki. Mati umpamane tiang sing niki mati. Nggih berarti mati musyrik. Syiriknya syirik napa? Akbar. Lagi wau tergantung keadaan, mboten kabeh wong niku ngendelaken teng seyakin niki jimat niki dadi napa sing bisa buang madorot, bisa nolak madorot, bisa nekakaken dari mesti. Kadang sebagian tiyang niku mung yakini nek niki sekedar napa? Sebab. Nggih kan kadang-kadang saking ucapan, kalimat, kata-kata kan ketinggal. Wallahu taala. Nggih paham ya? Ya, buat milang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.